وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الحمد لله. سورة الأحزاب daripada ayat 7 8, 9, 10, 11 dan 12 dapat kita membacanya. Allah lah yang mendengar bacaan kita dan menerima bacaan serta memberkati juga pendengaran sekalian kita. Amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita belum siap lagi persiapan kita, kita Suratul Ahzab. Kita belajar sadafa daripada kita dulu, daripada Quran. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Ayat ini ada berhubung dengan masalah satu-satunya perjanjian Allah dengan puak Rasul. Sebenarnya Allah Ta'ala berjanji belaka dengan Rasul, dengan orang tidak jadi Rasul. Itu semua ada janji belaka kita dengan Allah Ta'ala ni. Ini satu sunnah yang Allah atur dalam alam makhluk dia ni. Dengan kita sebagai makhluk manusia ni, dia buat janji dengan kita nak hantar ke dunia ni. Dia buat misal satu perjanjian taat setia. Inilah tempat hak dia duk jadi sangat. Ya Allah Ta'ala dia tu duk murih sangat kepada kita. Siapa kalau kita tak turut dia, buh neraka nasi lagi. Siapa neraka tu gak habis-habis seksa tu. Sebab setengah daripada sebabnya dia janji dah di satu alam ruh sana dulu. Alam ini kita tak khabar, kita tidak sedar, tetapi diambil kira oleh Allah perjanjian itu dengan semua manusia kita lah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna dan sebagainya tu. Janji-janji kita manusia dengan Allah Ta'ala tu diambil kira oleh Allah dan ditambahkan perjanjian Allah dengan kita manusia ni melalui nabi-nabi kita, setengah daripadanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz aqadna minan nabiyyin, dan sesungguhnya kami telah mengambil janji daripada para nabi, mengambil janji setia. Mitsaqahum, mana janji setia mereka itu. Wa minka, dan daripada kamu, daripada nabi dan daripada kamu. Wa min Nuh, dan daripada nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan nabi Ibrahim. Wa Musa, dan nabi Musa. Wa Isa bin Maryam, dan Isa anak Maryam. Orang lain tak boleh bayi salah bau. Nuh tak ada buh bang, Ibrahim tak ada buh bang, Musa tak ada buh bang, Nabi Muhammad tak ada buh bang. Isa seorang ni ibni Maryam buh bang sebab dia pelat kepada orang. Orang lain bang orang lelaki, bang pok, dia bang mok. Nah, wa Isa bin Maryam, dan Isa putra Maryam dia panggil. Lima orang ni seolah-olah janji khusus. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil janji daripada mereka itu nabi-nabi yang berlima ni sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai mitsaq yang cukup keras dan tegas dan kuat sekali. Kata setengahnya mitsaq itu ialah ikrar dengan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya. Nah, dan mitsaq yang keduanya ialah dia tu diletak menjadi nabi dan untuk menyampaikan ajaran Allah nah kepada makhluk atau semua manusia ni. Itu di antara misak janji, ambil janji nah masa dia dah misak ni, mudah-mudah kita kata agak satu apa dia ikatan persetujuan di antara pihak Allah yang menjadi tua kepada manusia dan pihak Rasul yang menjadi juru penyampai ajaran Allah kepada sekalian manusia. Misak ni Rasul tak terlupa pada misak. Kalau kita manusia tamadan yang terlupa pada misaknya, kita ada juga misak, tapi kita misak rada suapai ya panggil. Rada umum. Misak Allah Ta'ala dengan rasul-rasul dia tu ada dua peringkat pula. An-Nabiyin satu peringkat. Lima orang ni satu peringkat. Misakan ghaliza kata ulama lima orang. Wa akhadna minhum mithaqan ghalizan, makna katanya khusus kepada lima orang yang ulil azmi minar rusul, yang kita nampak ujian lima orang ni tak ada pada ujian orang-orang lain kurang. Nah, hak menghadapi Tarut besar-besarnya Ibrahim, Musa dan apa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya royak pada minggu dulu kan. Isa sepatu juga nak bunuh demo Nuh pun nak bunuh demonya Nuh ni oleh kerana dia tu tak menyatakan dia sebagai orang kuat ya. Nyata orang lemah duk pergi dakwah ke orang rahmat lari habis satu ya Nuh ya. Tak sebab Ibrahim ni dia cabar. Dia wari perkataan-perkataan dia pedih-pedih lawan orang kelik. Tu jadi puak-puak Namrud ni yang wasa tersinggung perasaan dia, sebab tu dia mau tak biar dia hidup lah, nak bunuh dia, dia paksa nak lari. Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul ghafur innahu huwal azizul rahim. Nah, tu maknanya al azizul hakim. Nah, sungguhnya dia tu Allah Ta'ala tu sangat-sangat maha perkasa lagi pula maha bijaksana. Isa pun lari. Isa tu Tuhan akak naik ke langit. Tuhan akak naik. Orang main nak bunuh dia, Allah Ta'ala akak naik ke langit. Tu ya. Akak naik ke langit tu bukan akak kerana Nabi Isa tu boleh. Boleh kemuliaan ke mana orang nak bunuh dia. Nah, tu ya akak naik ke langit tu. Nah. Kalau tak akak naik ke langit, mana katanya dia kena bunuh dia orang. Begitulah puak Nabi-Nabinya. Musa sepatu juga. Tapi Musa tidak akak naik ke langit. Belah lauk-lauknya gitu gini tak cukup bombing lari bang ni. Allah Taala belah lauk pula lari. Nah, nak ayat katanya terlalu gapa dia ambil sikap negatif. Ambil sikap lari. Tak rak lari. Jangan nak lawan gagah. Lawan gagah punah kita. Nah. Terjadi lari dulu. Tapi boya setuk tu ayat jadilah. Ke mana-mana lah gitu. Allah Taala dia kuasa nak tolong orang bang sekali kat atas ilmu sekali sepanjang tolong. Orang-orang di Afghanistan baru ni kata orang yang kuat dalam dunia ni. Na'udzubillah min dzalik. Itulah satu-satunya perkara kita kena tahu. Katanya surat perjanjian di antara rasul-rasul dengan Allah tu dinamakan mitsaqan ghalidha. Nah. Jadi kita tu gapa dia tengok bahwasanya misak ini ialah bagai dalam Quran itu sendiri dah misak. Janji kata nak jalan kewajipan menyampai ajaran Allah dikatakan sebesar-besar misak. Nah, tak patah, tak gapa dikatakan misak. Nah. Liyas'al as-sadiqin 'an sidqihim. Nah. Naklah bertanya supaya Allah Ta'ala bertanya orang yang benar dan mengenai kebenaran mereka itu. Wa a'adda lil kafirin 'adaban alima. Dan Allah Ta'ala sedia bagi orang kafir itu akan sebagai azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Itulah tujuannya Allah Ta'ala buat perjanjian itu. Nak jadi boleh tanya. Lah no aku janji denganmu itu. Tu. Muak kedok. Itu nak jadi ada pertalian. Pertalian syariat. Ada pun pertalian kauniyah. Di antara kita dengan Tuhan tu memang tak boleh nak telucuk dah. Allah Ta'ala jadikan kita. Allah Ta'ala kawal kita. Tu pertalian balik rububiyah Allah Ta'ala. dalam bentuk kauniyah, tapi pertalian dalam bentuk syar'iyah, uluhiyah Allah Ta'ala melalui misaq, melalui perjanjian. Allah Ta'ala jadi perjanjian ini sebagai suatu tepat na'ui jadi boleh wakira aku janji ngamu tu membuat gapo gatik. Eh manusia ramah-ramah, khususnya puak Nabi, kerana ayat misaq hak Nabi berlainan dengan misaq hak manusia sama ada. Nah, berlainan dengan manusia dan misaq hak lima orang ulul azmi minar rusul. Nabi kita, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa adalah merupakan misaqan ghaliza. Misaq yang sangat berat. Tak ada pian nak fikir. Bagaimana Nabi Nuh buat 950 tahun dia berjuang, dia berdakwah orang masuk jauh 40 orang, tak ada pian nak buatlah tu. Nah, tak ada pian nak buatlah tu. Kalau kita tengok baik tok guru-tok guru pak kita, kalau orang tak mari pandak dia, ya ceng pakai lagi nego gi buat gapo tok guru. Kalau pandak dia orang tak saka misal, orang tak mengaji, tak gapo. Ni Nabi Nuh tak. Dia pergi beretak berhenti. Tiap malas 950 tahun. Kira tengok 40 tahun seorang yang masuk. Kira pergi, kira mari boleh 80 orang lebih-lebih. Lepas dah 980 tahun. Jadi, sikit sangat bila ni orang turut. Tapi oleh kerana dia tu pegang satu misak dari Allah ni, tak boleh. Ini janji dia dengan Allah Ta'ala. Tak boleh orang turut, orang tak turut. Lah tu lah. Kita pun sepatu jangan buat jadi mudah lucu keru kita tu. Nah, orang nak pakar hak kita royak pakar. Pentingnya kita royak barang hak Allah Ta'ala suruh royak. Atau barang Allah Ta'ala royak. Barang hak Nabi royak, kita royak. Demo nak pakar-pakar tak si pakar. Bukalah jiha kita jatuh. Nah, kalau nak kira jatuh jiha belah tu, Allah Ta'ala lebih jatuh lagi lah. Sebab kita nak royak barang Allah Ta'ala. Nampak? Nabi lebih jatuh lagi lah. Sebab kita nak royak barang Nabi. Nah, kita bukan tokel dak, kita nak qali ya. Nah, jadi orang tokel nak malu kalau nak kira sungguh. Tapi tak ada malu ke apa, ya biasa. Tokel kita kuasa. Allah Subhanahu wa taala tu dia kuasa. Maka kita tu jangan ubahkan misak kita dengan Allah Taala, sanggup menyampai ajaran Allah setiap masa. Dan anggapkanlah bahawa tak menyampai ajaran Allah kepada manusia sebaik-baik amalan hidup harian kita. Siapa sudah dengan cara hak paling molek sekali, hak paling nama wasa nak dengar sekali. Satu, serah pada Allah SWT. Di situlah hubungi manusia dengan setia kepada misak, itulah dinamakan as-sadiqin, ya bang. Liyas'al as-sadiqin an sidqihim, supaya Allah menanya akan orang-orang yang benar mengenai kebenaran mereka itu boleh menjalankan misak yang cukup berat. Misak yang cukup berat. Wa a'adda lil kafirina 'adaban alima, dan Allah Taala sedia bagi orang kafir itu akan azab yang sangat pedih. Buat kafir buat tak ada misak, buat menyalahi misak buat kafir. Menyalahikan apa dia perjanjian dia. Tapi subhanallah, kita orang Islam ni pun tak khabar kita berjanji dengan Allah Ta'ala apa dia. Bagaimana orang kafir bagi kita fikir? Kita tak khabar tak kita janji dengan Allah Ta'ala. Dan kita tak khabar kata kita tak jalan janji. Cuba kita fikir bagaimana orang kafir? Bahkan kalau kita khabar sikit-sikit pun lama mana dah kita duduk dalam Islam. Duduk dengan terlupa ingat. Ya, dah lama mana dah kita terlupa ingat. Tu hak tak mengaji. Hak mengaji punya mengaji. Biasa mengaji. Pandang royak. Pandang gapanya wadah juga kadang-kadang. Ini duk terlupa ingat. Segi wak tu berada. Jadi telucuk sekeru misak tu tak ada. Tak ada berubah mana. Tak ada beza mana. Di antara kita orang Islam dan kita orang kafir. Yang mereka orang kafir. Baik itulah kita bersyukur pada Allah. Di saat-saat yang kita ingat walaupun kita ni. Kita wasa kata kita molek, tapi kita fikir tengok berapa puluh tahun lah kita jadi orang Islam baru kita nak molek. Allah, sebab itulah kita tengok syukur pada Allah Ta'ala yang beri hidayah orang-orang Islam baru. Boleh faham Islam sebab kita juga. Yang baru masuk Islam, tapi yang faham Islam sebab kita juga. Kita masuk Islam lama-lama lah. Tak ada duk faham Islam mana sebab kita tak biasa duk kaji. Tak sama nun kita hak sebenar. yaitu rasa manun Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu baik dua lah. Satunya orang sadiqin, duanya orang kafirin. Liyas'ala as-sadiqin 'an sidqihim wa a'adda lil kafirin 'adaban alima. Orang kafir ini orang yang tidak benar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala. Kita banyakkanlah syukur, Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat dia kepada kita lagi. Kalau kita tidak syukur, tak ada tambah nikmat. Auzubillah min dzalik. Setengah daripada perjalanan kamu ataupun pelaksanaan kamu akan misaqan ghalizatu, ayat yang ke-9 mengenai dengan peperangan Ahzab ni mula masuk ni. Mula masuk Ahzab ni, lapan ayat tu muqaddimah. Muqaddimah nak royak ha peperangan Ahzab. Ini muqaddimah dia tu adalah sangat kemah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim riha. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu pada masa kamu didatangi oleh tentera azab. Lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang, serta angkatan tentera dari malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan ingatlah Allah adalah sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan. Ninglah dinamakan dia peperangan Ahzab. Oh, ni hak berat kali peperangan hak berat dari dalam hak sud terik kali sud di Ahzab ni. Dia perang dengan orang musyrikin ni mula-mula sekali dah perang Badar dia panggil. Pada tahun yang kedua perang Badar, Nabi Maiduk. Tak ada siapa dua tahun kalau kira ya di Rabiul Awal. Ditemung bulan puasa. Bulan puasa kenapa tu tak? Selalu bulan apa dia? Tak siapa dua kali. Dua kali sungguh dua tahun tak lah. Perangnya Badar. Peperangan Badar tu gak bergomo sama musyrikin adik-beradik sungguh lah. Puak musyrikin Mekah dengan puak-puak Nabi di Medina. Puak lain tak masuk campur. Ramai lagi kaum masa tu. Yahudi tak masuk campur lagi tas tu. Perang Badar ni orang Islam ni, Islam sebanyak 300 lebih-lebih lawa orang kafir dekat-dekat dengan 1,000. Orang masa mula-mula perang sulung yang panggil. Sudah perang tu menang tu kak, buat kafir tak puas hati benar dia lah. Jadi berasa kata dia ada gerai lagi. Lalu tu tak ada apa nyakit bala tentera mari lawan di Uhud yang panggil Uhud. Uhud ni Allah Ta'ala hawa dia dendam doa tu nyeberi juga sikit ke dia. Uhud ni kafir dengan doa. Orang Islam berasa sedar hati berdoa. Awak tak lalu kena wasa benar tahan ni, dia ingat tak benar pula. Uhud-uhud tu mana belah tu lah. Lalu tu lah pragmat tu mari dia panggil. Pragmat ataupun kurang terikat dengan peraturan tu mari. Lalu tu lah teromaknya peraturan. Dan Allah Ta'ala uji orang Islam siapa lari sesengah tu. Kecuali Nabi SAW dan dengan beberapa orang tak lari juga. Jadi halah-halah tapi bukan halah siapa lari tak ikut tanah tu tak. Tapi halah beceng kira-kira tu halah. Tak serupa dengan peperangan Badar. Lepas perang Uhud tu, nampak dah. Katanya kedudukan kerajaan Islam Nabi Muhammad ni sudah dirasa ada oleh manusia-manusia di luar Madinah. Walaupun Uhud tu tak ada benda yang belah mana, tapi dia ada pengajian banyaklah kepada orang musyrikin. Yang boleh pengajian iktibar tu banyak orang musyrikin dalam peperangan Uhud ni boleh iktibar banyak. Kelik lagi itu tak ada ada benda lah. No, bukan siapa dia mari hidup itu dalam Madinah pun. Tak. Tak ada dua kaca dalam Madinah. Kelik lagi. Salah-salahnya mari nak babalah hak dalam Uhud dulu. Kelik lagi itu. Disitulah Yahudi dia mulai nampak katanya dia kena main peranan sendiri. Sebab apa dia? Pengaruh Nabi Muhammad SAW nampak nak keluar. Dia keluar, dia kata cerak makan puak dia. Dia keluar, cerak makan puak dia. Itulah makanya dia, Yahudi lah mula rancang peperangan Ahzab. Ingat malak lah. Sebab itulah baru ningkah masa perai dengan teluk, perai dengan Afghanistan, bani orang. Kita boleh panggil peperangan Ahzab. Sebabnya peperangan lah tu peperangan yang dicetus oleh Yahudi. Yahudi cetus. Yahudi ni terutama hak jadi tua Nabi Huyai ibnu Akhtab. Akhirnya jadi tua Nabi, tapi nak atas kepala benar dia. Dia ada tengok Yahudi ni orang ada pengaruh dalam negeri Arab. Pengaruh ekonomi supaya tak pek dek negeri kita Yahudi dek di negeri Madinah sekarang tu supaya tak pek negeri kita. Orang Arab ni termasuk daripada orang tak mana baca. Orang agak kata manusia tamada. Yahudi ni orang pandai baca. Orang pandai mikir, orang suluh jauh. Asal dianya duduk di sebelah balik Syam ni Yahudi. Tuan nenek moyang dia sebelah balik Syam ni. Sebelah balik apa dia Turki, sebelah balik apa ni. Tapi oleh kerana dia kena beat daripada banyak-banyak pihak Rom dan Farsi duduk perai sama tu. Akhirnya dia mari cari kerja di negeri Arab yang dikuasai oleh orang-orang Arab di Madinah, di Mekah. Mekah ni pusat perniagaan orang-orang sebelah balik semenanjung tanah Arab. Pusat perniagaan Mekah belum ya Nabi mari. Madinah ni tempat perkebun ni. Tanah molek supaya kita ginesta zaman dulu lah. Dia kok kaporeg apa tu Madinah pasal tu. Nah, jadi tempat enam ni. Tempat pun kayu molek. Lalu itulah Yahudi dia mari dari sebelah balik Syam tu. Berhijrah mari siapa Madinah. Duk Madinah. Pas dia orang pandai wang fan, dia pergi cari tempat. Bani Quraizah tu tempat. Hak tanah subur sekali. Buat dia jadi tokai-tokai besar-besar. Lapis anak negeri ni jadi anak kali dia. Anak negeri Madinah. Support tani kita, support apa kita ni. Jadi nak kali duduk basuh hudai, hot apak lah ni. Nah, balas tu lah. Tak ada apa. Yahudi dah. Itu sistem Yahudi. Dia mari pak dia orang kan high economy dia dah. Lepas tu dia duduk Madinah. Wak santa dia Madinah. Tapi dia duduk pergi nega di Mekah. Nega sebab pusat nega di Mekah. Sebab apa pun pusat nega Mekah? Sebab Mekah ni pusat agama. Dia jadi pusat agama dulu. Bila jadi pusat agama, jadi orang pergi mari banyak, jadi pusat nega. Supaya kita duk main pusat dakwah bla-bla, nega bla-bla tu lah. Buat tempat agama, waktu nega situ. Haa tu, jadi pasal tu. Mekah jadi pasal tu. Jadi pasal yang orang panggil, Kaabah ni pusat agama. Orang-orang belum duk mari duk haji, tak tahu tanah pergi mana duk haji. Belum ada Nabi mari, dia duk ni cerita belum Nabi beranak. Boleh bulan Ramadhan, bulan apa ni? Bulan Rabiul Awal ni. Kita berasa-asa nak kecek ke hal Nabi sahabatnya. Nah, sesuai dengan dia tu. Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh mari kita ni. Keadaannya. Orang Yahudi ni. Orang biasa tengok jauh. Dia tak tengok dekat. Orang biasa nak sangkit. Orang biasa berahi perhati. Sangkitkan dia. Nah. Maka dialah mula-mula atur program nak buat gabungnya. Mekah jumpa Afak Quraish. Dia kata, aku berasa kata perasaan puakmu ni betul. Aku berasa betul juga. Aku berasa-basa juga dengan puak Muhammad ni. Nampak tak boleh jirah kita ni kena pakar. Nampak kak maritah dia. Nampak kena puakmu. Dia tahu dah kata hak nunduk manah cakap dah. Duk baro dengan Nabi Muhammad. Dia cuik sikit juga. Lu salu dah panggil. Pak, orang musyrikin Quraish kata kan? Dia tanya, mung ni orang ngaji ya dah. Dia panggil orang ngaji buat musyrikin. Tak buat Yahudi. Mung ni ahlul kitab wal ilmi. Ahli kitab dan ahli ilmi. Tak sungguh-sungguh munapaklah no aku dengan Muhammad duk balah ni. Ya, tengok ni masyarakat. Ya bodoh. Ahli orang Quraish Mekah ni bodoh. Nah. Ya tanya orang, tanya syaitan Yahudi ni syaitan. Ya pun apalah kena aku duk balas dengan Muhammad ya. Muhammad kena ke aku kena ya. Hak mana kena ya kata. Dua apa lagi dah Yahudi syaitan. Ya kata hak mung lah kena sekali ya tau. Ah jebis itu. Hak mung lah kena aku hari ni letih Muhammad. Bukan letih mu saja aku pada letih juga ni. Buku Muhammad ni. Hak mung kena. Kamu ada Kaabah, kamu ada gapo, kamu lah pasal hak tu nenek moye, jame-jame mana, dah puak kita tak boleh, nak jaga tak nenek moye. Haa, tu kat kemiye tu lah, jame-jame lah ni pun pasal-pasal kemiye tu, bakal jadilah. Nak mana bawa tu baik habis, pah dapur, pah gapo kah. Cerita Yahudi ni, subhanallah. Dia cerita tu lah, jame-jame mana pun. Lepas pada tu kak, serada pun. Dia kata, aku tak je tengok ke orang ngaji supaya mung ni pandai sungguh, dia kata. Ni orang ngaji sungguh, dia kata. Muhammad ni dakwah tentang ngaji. Mana, dia kata dia? Dakwah, klik Muhammad. Muhammad tak ada ngaji, tak ada nulis, tak ada baca. Tengok, dia kata, buat kita ni pada nulis, pada baca. Raya tahu kita kena. Muhammad tak ada nulis, tak ada baca. Raya tahu dia kena kena, ya. Hanya boleh pula dah situ ke dia terik. Akhirnya pakak syaitan ni nak tengok kawan ni menari. Orang Quraish Mekah dia orang bodoh. Ekonominya tak dia buat Yahudi bidah. Mari nak jadi Yahudi wangpan untuk nak pecah sama dalam dia pula dah. Yahudi lama dah, bukan Bani Israel lah ni dah. Bukan buat Israel lah ni dah. Yahudi lama. Lalu tu lah. Dia kata, nampaklah mana puakmu ni, kita pakak nak pakak ni. Tak ada apa. Munak senyana oleh aku bersedia, ya tak? Quraish. Dua lah. Yahudi sepuak, Quraish sepuak. Siapa situ? Gi pula Bani Ghatafan. Gi Bani Ghatafan. Satu kumpulan puak Najdiyah dia panggil puak ni. Dia gi, raya kepada kumpulan Bani Ghatafan dia kata, puak mung ni satu kumpulan yang besar. Dalam rancangan Muhammad akan serai kapung mung dan apa dan negeri mung. Mari kita pakat bela-bela jagakan kedudukan ke apa dah ke kepada kebebasan negeri kita ni, kedaulatan negeri kita ni, kedaulatan kabilah kita ni dengan Muhammad. Karena dalam serangan dia tu akan serai habis. Dan memang betul dia kata. Lalu itulah. Dia tak apa, tak aku nak bagi aku. Ghatafan ni kumpulan besar kat Ghatafan. Kumpulan besar. Tak enough pada apa dia puak-puak Quraish Mekah juga. Lalu itulah. Klik mari rumah pada Madinah. Tanggal sekian-sekian janji siap dah. Klik mari rumah. Gigetuk pintu Bani An-Nadir. Puak-puak gapa Bani Quraizah. Kita kecek dalam surah tu gapa dulu. Suratul Hasyar dulu. Dah itu. Dia gegetuk pintu Bani Quraizah. Bani Quraizah bunyi kata Huyai mari. Dia katuk pintu. Tak saya masuk. Saya masuk. Tahu dah tak kacau. Yahudi kacau. Dia ni Yahudi juga. Tapi Yahudi lain. Bani Quraizah ni Yahudi lain. Yahudi. Apa yang saya tak saya lawan Nabi. padang. Kata pintu tu, bani apa dia, huyai kata buka lah pintu, aku nak masuk kaca sikit dengan mu. Ya tamu sama semua kaca. Aku bosan dia umari kaca lu. Nah, ya tahu dah kuat ya nak ya atas sifat. Huyai ni sifat pengacar. Jadi Ka' bin Asad ni, orang yang setia pada Nabi. Puak bani Quraizah. Kia lagi kia mari tak saya masuk. Oh, ya kata payah, hey, nak tupai minum es jok pada demo, payah. Ha, bunyi besi tu, buka lah. Ya orang ni, ya besi yang kan bunyi kedekut, ya tak saya orang ni. Ya kalau bunyi nak kacik buku tu, rasuk. Tapi kalau bunyi paket kata nak makan nasi sejuk, tupai nasi sejuk demo, tak boleh. Jadi, wak mecok besi tu, ha, masuk. Ha, ya pergi besi. Syaitan ni 1001 macam cara dia buat. Bunyi kata, kabilah besar sangat. Nak tupai makan si sejuk tak boleh. Ha, tu jadi makna kata. Nyigiwi kot tu. Lalu tu lah dia masuk. Masuk. Masuk pak. Heh. Dia kata aku nak kacak musik. Benda rahsia. Gapa ya tak? Dia kata. Aku pergi dah bekah. Kacak dengan puak-puak. Adik-beradik Muhammad. Puak keluarga dia. Puak saudara dia. Gapa dia belakang. Pakat nasakan aku belakang. Untuk nak perang dengan dia. Puak Bani Ratafan. Satu kumpulan Bani Ratafan tu duduk aku belakang. Lepas tu banyak lagi Bani kecil-kecil hadik di bawah jaga airport Quraish dengan Bani Ratafan akan akik bala tentera mari belakang pada tangga sikit-sikit. Lepas mu kat mana tak say? Nah, mu tak say duduk aku kat mana? Dia kata belalah buku ni aku tak say duduk dengan mu. Buku ni aku tak say duduk dengan mu. Aku minta maaf. Nah, karena aku ni tengok Muhammad ni raju. Muhammad orang setia. Muhammad orang tak punah janji. Dia kata. Dia tak setia lah. Murih. Kak ni murih. Nah. Kak ni murih. Akhirnya daya pergi daya. Mari angga siapa kepada. Ikut murih tak? Dia tu baik ikut murih. Mula tu tak setia. Ikut murih tu. Di situ lah. Dia pakat. Jadi, tiga puak Yahudi, Yahudi, musyrikin, musyrikin. Ini empat puak sofa. Nabi baru duduk cetih di Madinah dalam masa tahun yang ketiga, empat. Baru kita fikir, kalau kita yang tiga puak, gapa, empat tahun, bukan duduk jawab gapa lagi. Mari ke apa negeri, tak biasa mari pula. Nak bina apa sangat. Lalu tu, bunyi dengan khabar katanya, kan hak huyai ni, orang Islam pun, titan semacam mengikuti pan ni. Lalu itulah Nabi hatta saat ketua Aus dan saat ketua Khazrat dijumpa dengan puak-puak Bani Quraizah. Karena tahu tak Bani Quraizah ni kalau yang makan kita siap. Karena dia duduk dalam Madinah. Huyai duduk luar. Huyai Yahudi duduk luar. Yahudi huyai hak kata duduk bawa pan hak-hak ibu duduk wang pan ni duduk luar pada Madinah. Tak ada lakuk mana. Oh ni duduk dalam Madinah. Jadi kampang Madinah ni. Lalu tu dia hantar dua orang saat dia jumpa dengan Ka'. Ka' ni ketua kepada Bani Quraizah. Dia jumpa tu masuk Pak tu. Selalu dah Ka' kata. Kita ni dua ni tak ada perjanjian. Putus dah perjanjian. Jaya sungguh lah. Jaya sungguh. Yahudi wak tadi jaya. Lalu tu Ka' usaha pakat jadi saat ni. Suk di maki. Apakah maki ceng, balah pula dua tu. Yahudi dengan saat ni kumpulan ketua-ketua Madinah. Lah bahasanya dua orang ketua Madinah. Saat dua saat ni. Gi tengok jiran dia yang dinamakan Bani Quraizah. Akhir Bani Quraizah ternyatanya menyebelahi orang Yahudi untuk nak perang dengan Nabi dalam masa 2-3 hari lagi. Maki gi maki mari sangat kata beti-beti kita ada besar ada bukan sekadar maki hijau kita tak ada dengan maki kena kerja orang lain tu. Mana perang tak ada tak boleh dengan maki tu. Kelik ke ya ke Nabi ya Nabi kata tak ada apa lah dalam tu kita perang tak ada apa jadi begitulah Rasulullah SAW pada katakan kepada puak sahabat dia Nabi dia kata absyiru ya ma'syaral muslimin. Terimalah berita gembira hei orang-orang Islam. berita gembira ni, naya katanya, sedaklah. Sedaklah lagi orang nak serai mai pak juru Allah ni baru dia sedak baru Nabi. Ha tu dia. Absiru ya ma'syaral muslimin. Sekarang lah ni orang nak serai kita pak penjuru. Yahudi balik ni, Yahudi balik ni, musyriki balik ni, musyriki balik ni. Bani Ghatafan dengan Puak Quraisy mari serentak. Yahudi Huyai daripada Khaybar dengan Yahudi daripada Bani Quraizah. Absiru ya muslimin, ayuhal muslimun, ya ma'syaral muslimin. Akhirnya pakak puak dia. Lah mana pakak? Pakak tu dalam pakak tak bahasa dia ada. Dia adalah satu kumpulan lagi yang buruk belakang tu, munafik duduk dalam. Oh, tak ada nak royak ni. Hari munafik pula. Haninglah ujian Allah Ta'ala kepada Nabi tinggi sungguh-sungguh. Jadi lep belakang tengok musuh noh yang hitam. Kena masuk dapur pula. Ada pula ada hitam di dapur ni pula. Na'udzubillah min zalik. Cuba kita fikir tengok. Malah mana nak pergi. Nak pergi jijak. Nak pergi wang pen lah mana. Iklik tengok ya. Temung Yahudi pula. Yahudi dengar berita ni. Tak ada padah. Nanti nak lari semacam dia. Dia dulu yang duduk dengan Nabi tu. Duduk pesen nampak kata ada pun prayut. Bila nampak kata orang nak serai Nabi. Nampak kata pun prayut Nabi tak ada pula nak. Mula nak tanya lalu buat dia. Ya cari pun Pak Yuk. Ya buat nisya, buat semua. Nah, nana nisya nampak banyak, ya kita buat nisya tu. Alhamdulillah minggat. Lalu tu lah. Pakak gitu. Ada macam-macam Yahudi. Gitu, begini ya kata. Muhammad ni tak jadi dah. Pakak wicam balik. Lelup lah Nabi Muhammad. Gini. Tak ada arah. No, ya. Akhir Nabi panggil Pak Yuk Masyarakat. Lah mana Pak itu orang nak masuk. Kita nak uang pen lah mana. Tak ada kata Nabi ni. Kita semaya banyak buat kita. Tak, bukanlah tu tak. Doa banyak pada Allah Ta'ala saja. Tak ada. Uang pen cara nak menghadapi terima perai. Balah mana orang nak serai kita, kita nak lawan lah mana. Pasal lari tak boleh lari. Itulah marinya fikrah farsi apa dia farsi ya panggil. Salman ni Yesho dia kata kami duduk di negeri Arab ada negeri Farsi dulu bila ada orang nak serai kami Farsi negeri maju lah kami biasa duduk gali parik orang nak serai masuk tak boleh boyo turun lah parik itu kita berdiri dia lah parik mati dah parik salah dah atau kita serai turun ya orang ni bila nak benteng tak kuasa kena gali parik ni parik ni supaya benteng dah dia panggil lah tu benteng besen besen lock parik ni gali parit lebih yang ingin daripada wak benteng nama benteng nak kena duk pan tanahnya naik pula jadi supaya wak benteng negeri dah gali parit ke jauh pakak gali situ Nabi sokong pendapat Salman dia kata inilah satu pendapat yang baik lalu tu pakak gali gali itulah gali. Tak ada upah budak-budak dah. Abu Bakar bergali, Umar bergali, Puak Dabai-Dabai, hajar bergali. Tak ada upah dah. Gali sendiri, Nabi sendiri, ya penuh. Kau peruk-peruk ni, hakuk, tanuh. Sallallahu alaihi wasallam. Gali, siya malah. Gali sungguh-sungguh. Itulah kerjaan Rasulullah SAW mengenai dengan peperangan Khandaq. Dan peperangan Khandaq ni namanya peperangan Ahzab. Satu segi yang panggil peperangan Khandaq. Satu segi nama peperangan Ahzab. Peperangan Khandaq kerana ada parik kali parik luar. Ambil style Farsi. Nah, jadi boleh pakai style orang kafir. Dari segi taktik perang, kalau nampak ada kesesuaian dengan keadaan negeri kita, boleh pakai. Ini Nabi ambil manfaat daripada taktik apa dia Farsi segi gali parik. Dan pakai gali parik. Siamalah dengan sendiri. Dengan tidak upah. Budak-budak apa gali juga pergi gali. Tak ada kata tolong upah budak tak. Gali sendiri. Termasuk Nabi SAW. Dam syair lah gali. Tak sakira pakat duk syair puak dia. Nabi ni. Ya cara dia galak orang tu. Ya panah. Gali parik puak dia tak tahu puak lain. Puak lain tak tahu. Kecuali puak-puak Yahudi tahu kata gali parik. Ada dekat Itu pun pecah melalui puak-puak munafiqin. Na'udzubillah min dzalik. Puak munafiqin tak gali puak dia. Giduk tengok kelipar tak ada. Itu adalah sejarah-sejarah puak dia tak gali. Kalau gali pun setah-setah dapat mata Nabi setah. Lepas tu, fahmi. Itu munafiqin dalam segi hijau dia jaga-jaga dah. Tapi yang orang munafiq lah. Cara hijau dia ni, hijau pasal hamuk gan. Dan hijau pasal auna utai. Tak ada gapa dah. Itu munafiqin. Orang munafiq lah tu dah. Nak cari muka dengan ketua-ketua saja. Tujuan nak dapat pun rakyat yang tertentu saja. Itu dia panggil. Ayat yang kita ngaji saat ini, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum. Hei orang-orang beriman, ingatlah atau kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu pada masa kamu didatangi oleh tentera Ahzab. Dalapan hak Yahudi itu 100% ya samrik. Dalapan dia. Kalau tak samrik gitu, Bani Ghatafan, Bani Quraizah tak akanlah dia nak menyalahi janji dengan Nabi. Ada amin yang nak molek. Nabi janji dengan dia, tak separa dengan dia. Okay? Dia panggil polisi marhaliyah. Nabi dengan puak-puak Yahudi, Bani Quraizah ni janji dah tak separa. Pak Bani Quraizah pun tak separa. Tapi giduk cocoh di Huyai ni, aci nak perah. Dalai kata, pen Huyai ni, dia kata kita sambil kata bersih. Mua kesegal pahala ni. Tak ada berhajak mu janji dengan Muhammad. Abang Muhammad kena mati dah pahala ni. Bahkan mu kacau lagi, boleh dibuat ni makan mu pula. Kerana pahala mu buat Muhammad. Dia kepek gitu, dia kepek gitu. Dia kepekkan kam. Akhir kam ni tak ada yang lain pilih. Kalau dia duduk dengan situ, dia tak mancar kata Muhammad dan benih. Dia yakin kata Pan Huyai yang dibantu oleh musyriki Mekah dan Ghatafan, kalah Muhammad. Akan lari Muhammad. Papa dah apa kita janji dengan dia? Lalu tu joklat dia mokak janji Muhammad. Tak sama? Pakai geduk kali dengan Pak Huyai. Nak sang anak cak baru pula. Tu cara dia. Subhanallah. Berat ujian kepada. Ni yang panggil misakan ghalizah belah ni. Ini setengah daripada misakan ghalizah. Nah, lalu itulah kita nampak katanya puak dia mari. Puak dia mari itu istah kata iz ja'atkum junudun. Junud ni tentera-tentera Ahzab. Tentera-tentera marimu. Puak-puak Nabi ni ada sekitar 5,000 orang. 3,000 orang atas setengah. 3,000 orang puak-puak Nabi. Puak-puak musyrikin lebih kurang 10,000 orang puak dia. Siapa semua Yahudi musyrikin tu? Lebih kurang 10,000 orang. Puak Nabi Muhammad sudah ada 3,000 orang. Kau tu banyaklah 3,000. Salah satu alaf. Giduk ke tepi parik puak dia tu lah. Nabi musyrikin Mekah. Jadi lah ni kalau kita kira dekat ya. Kita pergi maya sejik. Sejik gawa, sejik silap. Sejik tempat khandak tu. Dekat ya. Naik kereta tak apa 20 minit. Tapi tekah tu ya kira luar Madinah dah kata. Ya negeri kecil. Madinah ni lu. Itu khandak luar. Kira atas kata Nabi-Nabi pun tubik habis. Nabi letak Ibna Ummi Maktum jadi ketua Madinah kata. Orang buta. Ibnu Ummu Maktum ni orang buta. Jadi ketua Madinah. Tak ada orang lain. Hak celak tak awak. Tak saya jaga orang benda tu. Baik ke belakang. Nak perah belakang. Jadi Madinah pun ada juga. Orang jaga. Lalu itulah. Tua ikut tu baik. 3,000 orang duduk sana. Puak perempuan pun tu baik juga. Perempuan, Maimunah. Gapa tu baik belakang. Tu baik gitu sana. Dekat tak jauh. Tapi mana luar Madinah. Bila mari, Huyai mari. Huyai mari duduk sebelah belah sana ni. Bani Quraizah nak balik ni. Puak-puak Mekah mari gelak balik Uhud. Katanya duduk di Uhud, duduk test di Uhud. Ya biasa mari dah yalah tu. Terlalu. kata dua tahun. Ya tahun yang kelima ni perang ni. Kata setengah tahun empat, antara tahun empat yang kelima. Kata setengahnya silap bila. Orang nak bila tahun kata tahun kelima boleh, tahun tu nak bila empat pun boleh tahun tu. Ada silap pada. Nah. Dia duduk situ. Duduk situ. Bakat duduk. Rasa yang hawa ramah berdoa tu jadi pakat. Tak percaya muka gana tak tahu lah. Takut kita serai-serai kita demo tak masuk ke gana. Kena duduk pakat, duduk serai sekali itu pun satu masalah. Allah Ta'ala boleh buat segala macam dia nak buat bila nak jadi tak jaya pan musuh. Masuk ke duduk situ, taknya penyerai mana. Tak padahnya dia ada nak bunuh Nabi, tak padah. Dia berasa takutnya, berasa gapo, ada macam-macam. Jadi biasa hidup tebal ke mari gitu lah. Hatta panah mari, hatta apa sebesar yang berdua jauh-jauh. Nak mari tak boleh ni, parik tak kali dah. Nak lakuh mari tak boleh. Lakuh mari tu parik tu ni, waknya hanya panah dia orang Islam. Pakai turun, pakai sekat tu je lah. Orang Islam nanti nak panah, dia turun lah parik tu panah. Dia turun lah parik tu panah. Haa, dia sekat tu lah. Seterik dalam masa tu. Lalu tu pakat tu jauh, panuh mari, panuh pergi, panuh mari, panuh pergi. Tak ada, tak ada jadi perang benar tak. Tak ada jadi kaluk benar supaya perang-perang yang Uhud, perang-perang yang Badar tak. Tu makna kata, izja'ukum, izja'atkum junudun, fa'arsalna alaihim riha. Duk tu lama dekat, dekat sebulan. Sia malah, sia esak, panuh pergi, panuh mari, panuh pergi, panuh mari. Biasanya itulah. Lepas tu biasanya main ngelik-ngelik. Masuk celah-celah gitu. Sehingga Maimunah kapia. Maimunah isteri Nabi ke mak saudara Nabi. Tino. Duk satu rumah lah. Nampak Yahudi mari. Cokok-cokok-cokok-cokok. Duk biasanya wang penjara ya tu lah. Bahaya duk dengan Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni orang Syekh. Orang Syekh ni apa nak kau? Ya, ya panah Syekh ya. Nah, ya apa nak kau? Maimunah kata Yahudi ni ya tak Abai Hasan turun-turun ni. Bunuh-bunuh tahu apa ni? Maimunah kata. Nah. Hasan tu aku ke kerja aku bunuh dia, kerja aku nanti Syekh ya. Ya ya Syekh semangat juga, semangat puji orang nak kau, nak kau pun nak kau. Nah. Maimunah tak leh. Tak leh ak. Ni turun ni sendiri. Cai mata kayu di mana tu aku sikit lepenya hatap cukup tu orang dia dia kerok kerok kerok situ dia raya Abah Hasan dia dah duduk syukur dah ni dia tu orang ni meh gapa-gapa alas jatah dia dia panggil salat izhab faslat bu ya pergi mu mu rapah barang-barang dia Hasan pun penakut lagi duduk syukur kerok kerok dah kata aku bukan kerja aku kata kerja aku ni kena sakit ni Ina ya tak kata ini pernah cuk sungguh kata ini. Nah, inilah tepat hak Hasan paling rendah sekali kredit dia betul ni. Maimunah turun ke pula. Gemik segala benda, segala alat-alat dia. Gemik segala alat-alat dia. Apa yang mampus ada dia. Apa situ? Ah tu, subhanallah. Getina, getina. Dia tak suka. Mari gelak-gelak-gelak-gelak. Dia kata buka habis. Pang, hata. Terbaring tu orang dah kena kelihatan belakang ni. Nah. Suka tu krok-krok-krok. Tak wani tu lagi hasap. Itu di antara Yahudi yang dihantar oleh orang Tino. Jaya. Nah, jaya orang Tino pun. Tapi, sekarang cuang malak-malak tu, jangan dah lelak orang jatah saja. Boleh. Orang Tino pun boleh huyat. Nah, tempat cuang malak-malak tu. Dia curak Yahudi dah. Orang-orang curak Yahudi dia. Nah, itu ada berlaku dalam peperangan Uhud. Peperangan Khandaq. Orang Tino turut gitu jual orang Tino. Bukan dia lepada, dia tahu rumah, dia tengok. Karena nanti jururawat umur-umur masa tu sepah hospital lah. Dia pun sakit ke wakit tak rumah tu lah. Ya duduklah rumah tu lah puak Tino ya. Yang gitu dia turun ke godada dia. Maimunah kau kata tak silap Maimunah. Nah Maimunah. Isteri Nabi ke ataupun mak saudara Nabi. Dua tu lah. Nanti saya nak cek lagi dalam minggu depan insyaAllah ta'ala. Lepas tu mari angin. Arsalna alaihim rihan. Maka kami hantarkan kata mereka itu akan rih, akan angin. Di situlah angin mari tu, ya Allah, Tuhanlah punya tahu bagaimana. Belum pada angin nak mari tu, sebenarnya Nu'aim bin Mas'ud salah seorang kepada Islam yang tidak royak kata dia Islam. Mari sekali rumbung yang musyrikin tu, salah seorang nama budak muda nama Nu'aim bin Mas'ud, mari jumpa Nabi. Hei Nabi, ya temu nak suruh apa aku? Aku masih Islam dah, tapi kau saya tunjuk aku Islam. Ah, tu ya satu nyakit. Satu pertolongan ya Allah Ta'ala kepada Nabi. Nak suruh kata apa? Royak gapa ke demo, panmu gapa aku boleh jalan panmu. Nu'aim, Nabi, dia kata mu lagi, royak pada puak-puak demo tu, katanya keadaan kami ni hebat, duk nak wang pen nak bunuh semua. Maknanya segala perjalanan, segala gapa barang yang menggerunkan puak-puak musuh Allah Ta'ala tu dia pergi royak. Iya, tapi tuan tadi ni duk ini ya. Mana pergi royak ke ketua-ketua dia, pergi mati perasaan ketua dia. Itu perang karak dia panggil. Nu'aim jalankan perang apa dia dasar, kan perang karak. Dengan puak-puak Quraisy. Di celah-celah tu, Nabi tengok orang Islam berat sikit. 27 hari dah. Makan apa tak cukup. Gapa apa tak cukup. Dia puak yogi demai hidup likung ya. Likung. Buat sangat bedak juga. Takut. Sifat gerun dia ada. Allah Ta'ala campak perasaan gerun dalam hati musuh. Semua gerun. Takut. Tapi taknya berhenti likung. Lalu itulah. Oleh kerana orang kuat kalinya, ada sakan demoni itu Bani Ghatafan. Dan Bani Ghatafan ni bukanlah sebagai pau Nabi sangat tak nak musuh dengan dia. Lalu tu bang Nabi hatau yang jumpa Bani Ghatafan. Tujuannya pahankan meung lah ni, pahankan meung lah. Untuk nak jadi pecahkan gapa dia barisan musyrikin. Pecah barisan musyrikin. Dia panggil ketua mai jumpa dengan Nabi dalam gelak-gelak, dalam jumpa malam dan jumpa lah. Nabi kata, kamu aku nak minta kelik boleh tak? Lepas tu mu nak gapah Madinah ni, hasil Madinah ni kaya, kekayaan Madinah tinggi lah. Sedeng suan-suan daripada Madinah aku nak pergi kemu. Satu per tiga daripada hasil kekayaan Madinah ni aku nak halau pergi kemu sama. Tapi syarat mu kelik. Penting Nabi nak pecah dari dalam buat dia. Dah klik siapa yang lain tak ikut tanah. Ha? Nanti cara Nabi. Salah dia mau degung sangat dah. Dia mau degung dah. Wih lagi lah saudara tak apa. Itu kok pergi berdiri. Nabi tinggi pen dia situ. Wak Sanya. Sanya tak ada sen lagi. Bawa sen Nabi bersyarat dengan puak Sa'ad. Puak tua-tua orang tua Madinah. Panggil Sa'ad mari kecek. Panggil saat, mari dua-dua saat tu, mari kecik ke tuan Madinah. Nah, nah ni kita nak wih hasil Madinah ke Bani Ghatafan, tujuan kita ni nak wih puan lari klik. Bawa puan ni lari klik, puan yau klik ni. Musyrikin tak letak kat dia dah, klik lalu dah puan musyrikin kah. Pada Nabi mulai benar. Tapi, semangat puan-puan Madinah ni tinggi tak ada lah nak royak. Ya kata, ya tanya Nabi. Pening ni Allah Ta'ala wahyu turun mari ke ataupun kamu daripada otak fikiran kamu, hei Muhammad, hak kamu buat sendiri ke atau hak Allah Ta'ala wahyu mari? Nabi kata hak aku buat sendiri, hak ni bukan hak Allah Ta'ala wahyu tak. Boleh tak kami tak sembik atas tak apa? Saya tanya minta izin ke Nabi, boleh tak kami nak menyalahi pening? Dia kata boleh menyalahi. Dia kata wallahi ya Rasulullah, dia kata demi Allah ya Rasulullah, dia kata kami duduk dalam masa musyrikin dulu, dia kata belum memari ni wah tamah kami Madinah ni orang tak boleh makan malaikat kena beli ataupun kami wui sebagai menghormati dia sebagai tetamu ya. Lain pada tu tak ambil tamah kami biasa nak wui hina ni tak boleh, hina ni wui biasa ni wui hasilnya dengan sebab kita ni jadi nak halah ke dia ni jadi hina lah ni. Kami nak minta joklat lah segala perjanjianmu dengan puak-puak Bani Ghatafan yang Muhammad boleh tak. Kami tak rasa adalah ya jahilah dulu. Bila kami terima Islam yang nak buat bayan ni, nampak kata Islam ni hina pada jahiliah kami dulu ya. Oh Nabi tak ada apa penting. Nabi nak tengok dia mau semangat ke dah. Nabi nak jaksun nabat dia panggil. Nak cah bateri dia ni. Hidup lagi bateri. Hidup bateri yang hidup. Tu bateri hidup tak ada apa. Nabi dia nak tu sangat. Nabi kesia tengok. Lek dia tak ada apa-apa Nabi ni. Nabi kesia tengok umat. 27 hari, 27 malam tak ada boleh gerak ke mana. Dia kena tawar dia puak-puak. Apa dia? Pantamik. Nah. صلوات الكريم شهرا حولا ألف على رسولي معلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إخوان أخوات سيدان مجلس العلم ينديم يا الله تعالى سكليان حقيقة hidup kita adalah bagaimana kita nak menghormati diri kita selaku makhluk yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjadikan segala-galanya. Dalam semua makhluk dia nama ada makhluk nama manusia yang dimula daripada Adam alaihi salam. Allah taala memuliakan Adam alaihi salam lebih daripada makhluk-makhluk lain, lebih pada malaikat. Malaikat sute langit itu Allah Taala padah mari sesujud pada Adam belaka. Semua malaikat mula daripada Jibril sampai kepada semua malaikat halus, malaikat besar, malaikat apa kerja dia? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua mereka Allah. Kita berasa nak tengok yang gambar tu. Gambar tu dalam Quran lah. Kalau ada gambar tu boleh tepat di rumah. Comel benar. Semua mereka sujud belaka kepada Adam AS. Sujud tu bukan sujud ibadah. Tetapi sujudnya tahiyatan. Sebagai satu penghormatan. Sujud hormat. Malaikat, iblis sah tak ada sujud. Iblis tu, batak sujud pak tu, situlah mula ceritanya, satu hikam yang besar sekali dalam semua kejadiannya, hari itulah, hari Allah Ta'ala nak tunjuk, buka dua jalan, jalan syurga, jalan neraka. Orang menghormati manusia, masuk syurga. Orang yang menghina manusia, masuk neraka. Iblis menghina manusia. Iblis ni lah satu-satu makhluk yang tak beri kehormatan kepada manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, ingatlah bahasa iblis adalah musuh kamu. Hei Adam, hei Hawa. musuhmu. Sebab dia tak ada menghormati kamu. Semua orang sujud belaka. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua. Kulluhum lagi ajma'un lagi. Malaikat iblis sahaja yang tak sujud. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Dalam hatu tu ada lagi pengaruh titik alia dengan dia. Dah itulah kita nak ayat atau yang bijak. Dia musuh pada tu ada. Sang seteru tu ada. Sepatut tu ada perik jamur dah tak saya masuk dekat sikit bok dengan dia. Sebab orang main haisyat kepada tu ada. Lepas tu hina pula. Balah neng ya Allah musuh aku sujud ke dia ya Allah Ta'ala. Hina ke Allah, hina ke tu ada. Hina. Tapi tu ada ni, tu ada tu ada ni kita lah. Manusia ni da'is sungguh tak ada Allah. Nyegi tak perik, tak ada nak gamuk. Nyegi dengar ya kesiak boleh. Tak ada yang kata aku ni main nak nasihat kemung ni. Bukan main duk ayat kata aku ni mana hajak musuh neraka ni. Hajak. Bukan syaitan kena kecek lah tu. Syaitan panah tak kecek buku neraka. Padahal dia tahu kata dia kena masuk neraka. Dia tahu kata jalan Allah Ta'ala betul. Dia tahu kata dia nak tipu anda. Nak tipu anak cucu dia. Dia bersumpah dengan Allah Ta'ala untuk nak tipu anak cucu tu anda. Allah Ta'ala izin kepada dia untuk tipu ni cucu tak ada. Tapi syaratnya aku nak cadar dengan kau kemung dan awal turut mung dalam segi tipuan mung. Tu la'am la'anna jahannama minkum wa minan nasi ajma'inna sebagainya. Allah Ta'ala raya siap. Itu tepat asal usul kita dia mari belah tu. Hak tak hormat kita itulah duduk kita sehari-hari ni. Siapa kita di titik alio dengan dia. Pagi kita Malaysia. Anak-anak rak kena rebah dengan dia ni. Mereka dah hajak kita. Allah Ta'ala hajak kita. Hak hormat kita. Allah Ta'ala hormat. Mereka hormat. Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala kata. Sungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Mereka apa hormat sujud sute sute dunia terhalus sute langit sujud ke kata ada tak selesai dengan mereka tak selesai dengan Allah Ta'ala nak sayang dengan iblis tu Allah tak ada arah sungguh nak sayang dengan orang yang tak hormat dia sepatutnya kita buat musuh ingat apa pasal siapa nak cucu dah. Pesel pun tak jadi, pesel pun tak periknya duk gonggong dia pagi petai Malaysia, tino, cara tino jatai, cara jatai gonggong di syaitan yang beli cinta tahu tak. Anak-anak pok kadang-kadang gonggong siapa pok, siapa kemuk lagi, tak tahu tak berapa yang lagi. Gonggong dia beli cinta. Inilah satu hakikat dalam hidup yang semua kita mesti kena terasa pelik. Apa boleh jadi gitu? Apa boleh begitu. Jadi sebab itulah kita ni. Kita kecep betul-betul ni. Berugama-berugama ni. Makna kata bagaimana kita nak haikiat kepada diri kita. Nak beri penghormatan kepada diri kita. Atas Allah Ta'ala we hormat kita. Syaitan tak jauh kita hormat diri kita. Syaitan nak suruh kita zalim kepada diri sebanyak mungkin. Innahu kana zaluman jahula. Syaitan ui kita tu kisah pusing huing masuk neraka diri kita. Orang masuk jalan neraka ni orang tu tidak menghormati diri. Allah Ta'ala merayak kata zalimu anfusihim. Nah Allah Ta'ala merayak kata zalim kepada diri. Wallazina zalamu anfusahum. Walakin anfusahum yazlimun. Kan tapi mereka itu zalim kepada diri sendiri. Siapa suruh zalim diri? Syaitan. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jaga. La tazlimu anfusakum. Jangan kamu zalim diri. Allah Ta'ala lagi. Siapa ada nak zalim ni? Syaitan. Siapa zalim-zalim ni? Wak nyanyo ke diri. Wak nyanyo ke diri. Makna kata tidak hormat pada diri. Itulah kerja syaitan. Siapa nak hormat ke dina Allah, hormatlah ana. Allah Ta'ala ajar hatta Nabi dia, hatta hatta Rasul dia, hatta Quran dia. Semua ni kakah-kakah untuk hormat diri belakang. Untuk kenal diri, siapa kenal diri? Kenal Allah. Siapa hormat pada diri? Hormat pada Allah. Siapa tak hormat pada diri Allah? Mana kata tak hormat pada diri? Sebab Pak Allah Ta'ala wasiat mereka dia. Allah Ta'ala tak ada apa tak hormat dia. Ia tak ada kurang apa. Tapi hak boleh pun praktiknya kepada diri kita sendiri kalau kita tak hormat pada Allah. Allah Ta'ala panggil Sumai Ismail, tak mari. Allah Ta'ala suruh gizarah dan sakit, tak zarah. Suruh semayah mayat, tak semayah. Mayat duduk dapel, tak semayah. Nah, tu. Panggil orang lama, pergi semayah, ya dok. Ha, misalnya. No, ayat kata, tak hormat pada diri. Dan tak hormat pada manusia. Orang tak hormat pada manusia, tak hormat pada diri. Kalau kita maki kat orang, makna kata kita maki kita lah. Sebab orang maki kelik pula dari tempat maki demo. 100 orang tak ada seorang. Pergi tempat maki demo, demo tak maki kelik. Dia jetak kelik sebuah bola. Kita pakai gampang, kita pakai dinner, tung kelik mari pak kita. Begitu juga benda baik. Kita lepas benda baik. Baik tu kelik kita. Kita tak assalamualaikum. Demo kata waalaikumsalam. Dia lepas kelik semula. Barang baik. Dia kelik kita. Dapat. Nampak tak? Benda jahat semua tekan dia maki cik-cik. Kalau tuan tak ada, duduk setah, tuan dengar, ya, makin gelik kita. Main, pepe, oh. Itu ada belakang. Kalau makin tak apa, selalu dah, gelik sendiri selalu dah. Sebab tu, hormatlah kepada orang, nescaya kamu dihormati. Walau orang itu orang kafe pun, kita hormat orang kafe. Kerana dia sebagai manusia, kita hormat dia. Hakikat pada kafe. Apa ada? Nabi besar berdiri pada orang Yahudi tak? Di orang bawa orang usung mayat Yahudi, Nabi bangun diri. Sahabat tanya, orang Yahudi, sahabat Nabi. Oh ya, tidakkah dia manusia? Dia manusia, kita kena hormat pada manusia. Sahabat, walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala telah memuliakan anak dia. Kita kena hormat. Jangan hina pada siapa yang hina. Lelaki baik, orang jatah baik, orang adab budak ahluh. Asal ke manusia, kita hormat. Orang sakit, orang tak sakit, kita hormat. Orang kafir, hormat. Sebab kita tak hormat ke orang. Nah, cumanya, kita hormat ke kafir lah lain. Hormat pada Islam lain. Seperti salah-salah yang nama Allah. Ulama sebahagian besar tak uji salah pada kafir. Tapi nak sawaddi, boleh. Nah, selamat pagi, ya boleh. Tak ada masalah. Jangan assalamualaikum. Assalamualaikum nama Tuhan. Tuhan tak jawab pakai dengan kafir tentu. Itu pun ada semua pendapat kata boleh. Satu riwayat daripada Ibn Abbas kata boleh beri salam kepada kafir. Halu-halu. Pendapat halu dah. Nah. Terutama jawab. Kalau beri salam kita jawab. Boleh. Setengah pendapat. Setengah pendapat. Jumhur tak boleh sama sekali. Nino ayat kata bakwi. Wih hormat kau orang. Lain kecik abik tu masuk siapa sini ni. Nah, bukan nak suruh tu dak. Mana kalau kepek ko ana tu, ada juga orang kata boleh. Katanya gitu jeloh-jeloh jangan buat musuh dengan dia. Nah, ada kata ke boleh. Nah. Walau bagaimanapun kita kena hormat kepada orang. Orang Islam, orang kafir kita hormat. Supaya dengan itu kita menghormati diri kita. Dan kita hormat Allah. Supaya dengan itu Allah Ta'ala menghormati kita. Lebih-lebih lagi hormat kepada Allah. Semayah kepada Allah Ta'ala. Zikir kepada Allah Ta'ala. Baca ayat Allah Ta'ala. Itu yang panggil hormat kepada Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala kata jangan buat kita. Tak buat. Malu kepada Allah Ta'ala. Kalau kapung Pak Cu atau tak buat benda ni. Kita tak ada pihak buat. Malu ke Pak Cu. Pak Cu tak ada tengok kali. Allah Ta'ala tengok seumur kita. Jadi kita ni kalau malu Pak Cu pandai, kena lebih pandai lagi malu pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tengok. Kalau kita tak boleh nak menyakiti orang dengan sebab kita takut menyakiti kita, maka kita jangan menyakiti Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala lebih tahu kata kita menyakiti kita kepada dia pergi mana balah mana. Oleh itu maka jangan menyakiti Allah. Jangan menyakiti. Sebab menyakiti Allah ialah menyakiti diri sendiri. Menghina Allah. Gapa dia. Tak berdali kepada Allah. Seolah tak berdali kepada diri sendiri. Oleh itu kita kena ingat malak. Walakad karamna bani Adam. Bagaimana kita nak wui kemuliaan kepada diri kita. Wui kemuliaan kepada diri. Ialah kita tu. Wak bagi hak Tuhan tu. Suruh kita wak untuk yang nak wibalah sebenda molek kita. Itu makna kita hormat. Wak kau-kau boleh hasil syurga. Mana kata kita hakiat pada diri kita sendiri. Kalau kita wak satu kala masuk neraka, mana kata kita tak ada wikiat kepada diri kita. Itu ya. Hari-hari ini kita tak ada kerja galang kali. Kerja lah mana nak wibalah pada diri. Apabila melia pada diri, jadi diri kita melia. Duk nak jaga kehormatan diri. Jaga kehormatan diri ya. Ugama-ugama ni menjaga kehormatan diri. Jangan we boleh jadi diri paksa kena masuk.